muda onde adik sayang indah taniai hati baral ya sayang karena adik orang tua bedo dene jadinya antara dua cinta rumi nak memilihnya tagade ayah bundo hati adik tak lupa memilih cinta kita jadi anak durhaka maafkan udah onde adik sayang indah taniai hati baralia sayang. Cinta kita agak de ayah bundo hati adik tak lupa memilih cinta kita jadi anak durhaka.